Indonesia adalah sebuah negara yang sangat luas. Andai kata kita letakkan negeri ini di atas pulau Bataan, maka kubur Indonesia ada satu kubur Nadia dan saya juga satu kubur Nadia di kubur Indonesia. Negeri kita tetap sebuah negara yang luas dan berdaulat, negara yang kaya yang bisa mempersembahkan rakyat. Kalau kita melihat apa yang bisa menyebabkan sebuah bangsa itu kaya dan kuat, apa kekayaan sebuah bangsa, kita akan melihat bahwa ada berbagai sumber daya yang bisa mensejahterakan sebuah bangsa. Sumber daya alam seperti hutan, laut, energi dan sumber daya mineral, keindahan alam, tetapi juga sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber daya informasi, sumber daya kapital, dan sumber daya alat produksi. Tentu saja kita tidak bisa mengingkari bahwa semuanya diperlukan. Ada negara-negara yang hanya memiliki sumber daya produksi, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Kita beruntung, kita memiliki semuanya dengan berbagai tingkat intensitas yang berbeda-beda. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat sumber daya alam, kita coba melihat yang pertama minyak. Produksi minyak kita saat ini 950 ribu barrel per hari, yang itu nilai ekonomisnya dipotong biaya-biaya akan menghasilkan kurang lebih 280 triliun per tahun. Namun saat ini kebutuhan minyak kita di dalam negeri kira-kira 1,2 juta barrel per hari akibat krisis energi yang selama ini bertumbuh pada minyak, seperti pembangkit listrik tanpa gas dan pom yang sayangnya menggunakan minyak, tidak menggunakan gas, atau salah makan pada bangsa Indonesia. Kemudian kata korona yang tidak efisien sehingga timbul kemacetan di mana-mana, juga karena transportasi massal yang tidak terbaru. Akibatnya minyak kita lebih banyak diminum sendiri, tidak banyak untuk mensejahterakan rakyat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan gas dan batubara? Produksi gas kita setara dengan 5,6 juta barrel minyak per hari atau 5 kali lipat lebih dari produksi minyak. Tapi karena harganya lebih murah dari minyak, net profitnya ditaksir sekitar 28 triliun per tahun. Sedangkan batubara kita setara dengan 2 juta barrel minyak per hari, yang nilai net profitnya sekitar 191 triliun per tahun. Hanya sayangnya kedua sumber energi besar ini lebih banyak diekspor murah ke China, sehingga dapat dikatakan Indonesia mensubsidi energi China lebih besar daripada subsidi rakyatnya sendiri. Inilah catatan-catatan cekungan minyak dan gas di lepas pantai Indonesia. Kita melihat yang diproduksi dari Pulau Jawa, Kalimantan Pasar, dan di Papua, tetapi mayoritas belum dieksplorasi. Baru sekian dari 60 cekungan yang sudah dikelola dengan catatan 1,9 miliar barrel. Ini kalau dengan produksi kita sekarang akan habis kira-kira tahun 2020. Tetapi banyak-banyak sektor ESDM memperkirakan total sumber minyak kita 40 kali lipat dari ini, yaitu 40,1 miliar barrel. Kita merasa juga 2 kali lipat dari keadaan sekarang. Yang ini insya Allah dengan izin Allah cukup untuk membiayai energi kita sampai kurang lebih 50-60 tahun ke depan. Dari sisi pertambangan mineral, kita memiliki tambang emas. Freeport melaporkan targetnya sekitar 6 triliun setahun. Sehingga jika kita hitung, kira-kira net profitnya adalah 30 triliun per tahun. Bersama perusahaan-perusahaan tambang lainnya seperti kumor dan perusahaan timah, bauksit, tisui, juga tambang galian seperti kapur, masuk dan lain-lain. Net profit dari sektor pertambangan ini ditaksir kurang lebih 50 triliun per tahun. Di sektor kelautan, kita memiliki lautan yang sangat besar, sangat luas. Tentu saja sektor kelautan agak berbeda, karena di sini banyak nelayan yang melakukan secara bebas mengambil ikan dan sebagainya. Menurut Kementerian Kelautan, nilai potensi laut yang lestari, baik hayati maupun non-hayati serta wisata itu sekitar 738 triliun, sangat besar potensi laut kita. Sehingga bila ada sebuah BUMN kelautan dengan 10% saja, itu sudah sekitar 73 triliun rupiah. Bagaimana hutang kita ini lebih menakjubkan lagi? Luas hutang kita itu sekitar 100 juta hektar, dan 60 juta hektar diantaranya adalah hutang khusus. Kalau kita ingin hutang ini lestari, kita anggap ada siklus 20 tahun. Setiap tahun kita ambil 5% saja dari tanamannya, sehingga kali 20 tahun baru sudah regenerasi. Sehingga bila dalam satu hektar hutan ada 400 pohon, jadi minimal. Lalu 20 pohon yang kita tebak setiap hutan, maka nilai ekonomisnya itu kurang lebih 60 juta hektar kali 20 pohon per hektar kali 1 juta per pohonnya, itu 1.200 triliun per tahun. Kalau kita hidup sumber daya alam yang sangat besar ini, kita baru menghidup sumber daya alam. Kita baru menghidup potensi penerimaan dari sumber daya manusia, dari sumber daya infrastruktur, dari sumber daya informasi, sumber daya kapital, dan sebagainya. Kita baru menghidup sumber daya alam saja. Total potensi penerimaan dari sumber daya alam, pertambangan, migas, batu bara, mineral, itu 789 triliun. Kelautan 73 triliun, kehutanan 1.200 triliun, ini total sudah 2.062 triliun. Padahal APBNP tahun 2012 hanya sekitar 1.500 triliun. Maka kita bertanya, sumber kekayaan nasional kita itu apakah ada apa ini kalau kita belum maksimal? Karena sumber daya alam ternyata realisasi penerimaannya di APBN sangat kecil. Sangat kecil. Tidak sampai 200 triliun. Padahal tadi realisasinya 10 kali lipat. Kenapa? Karena ada pencurian. Karena ada sistem konsesi. Sehingga swasta yang menikmati. Karena ada transfer pricing. Karena ada korupsi. Sementara sumber daya manusia yang kita adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, mayoritasnya berkemampuan rendah. Sebenarnya infrastruktur kita tidak terjamin dan dirawat serius. Saya menggarisbawahi kata serius. Sebenarnya informasi kita didominasi oleh paten atau copyright asing. Sumber daya kapital kita didominasi oleh utang luar negeri retail. Dan sumber daya produksi kita didominasi oleh investor asing. Maka tidak heran kalau ternyata semua sumber kekayaan nasional ini perlu menjadi sumber kekayaan. Saudara-saudaraku, kita pantas berduka bahwa realitasnya berkat sumber daya alam itu belum mampu menghapus kemiskinan di negeri ini. Penduduk miskin di perkotaan, data dari BPS sangat banyak. Bahkan di Pulau Jawa rata-rata di atas 2 juta penduduk miskin di tiap provinsinya. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan juga sama. Di Pulau Jawa juga yang paling banyak, meskipun di Papua juga banyak, padahal di sana penduduknya sudah sedikit. Mayoritasnya miskin. Maka negeri ini perlu cara-cara baru. kita perlu cara baru dalam menjemput era, dalam memperkuat budaya, dalam mengancam peraturan, dalam mengancam kehidupan, dan dalam mewujudkan kesejahteraan. Kita wajib berpikir out of the box, berpikir di luar konteks, di luar hubungan sistem yang ada saat ini. Kita sekarang ini hidup dengan cara hidup asing, tetapi dianggap normal, dianggap wajar, dianggap sulit diubah. Misalnya, cara hidup kita yang memisahkan agama dari kehidupan publik atau sekularisme. Kita mengundang ahli agama, kalau yang kita diskusikan adalah munculnya aliran sesat, kalau yang kasusnya adalah pornografi. Tetapi kita jarang mengundang ahli agama kalau kita bicara bagaimana mengelola sumber daya alam. Bahkan mungkin ahli agama sebagian besar juga tidak tahu apa ada aturan Islam tentang pengelolaan sumber daya alam. Kita banyak yang menjadikan kebebasan sebagai doktrin kehidupan atau liberalisme. Kita juga menjadikan materi sebagai alat ukur kemajuan atau materialisme. Semua indikator-indikator pembangunan adalah indikator-indikator materi. Kita mengukur dengan GNP per kapita, dengan pertumbuhan GNP per kapita. Semuanya menjadikan adalah materi. Kita menganggap distribusi barang dan jasa anak optimal cukup dengan mekanisme pasar. Mereka menganggap bahwa negara tidak perlu terlalu banyak intervensi. Itu malah tidak efisien. Biarkan tangan-tangan baik pasar bekerja. Ini adalah kapitalisme. Dan ini semua harus kita ubah. Cara hidup asing ini harus kita ubah semua. Ada sebuah contoh. Meskipun ini sifatnya teknis, nanti pembicara yang lain akan menyampaikan yang lebih ideologis. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas, 5,8 juta kilometer persegi. Panjang perbatasan laut kita terhadap luar negeri kurang lebih 15 ribu kilometer. Menurut informasi dari Angkatan Laut, kalau kita ingin menjaga batas yang sepanjang ini, kita perlu 600 kapal. Itu baru menjaga perbatasan, perlu penuh perang. Sayangnya jumlah KRI, kapal perang kita, itu hanya 152. Itu pun bahkan hanya 70 yang bisa berlayar karena kekurangan solar. Harga kapal yang Ocean Boeing yang bisa pergi ke tengah samudra tidak terlalu besar, tapi sanggup pergi ke tengah samudra itu kira-kira hanya sekitar 15 miliar. Tentu saja kalau dibawa ke proyek bisa naik di markup sampai 3 kali lipat. Nah, kalau dengan 15 miliar kapal, dengan 15 miliar kita bisa membeli satu buah kapal yang Ocean Blue. Maka dana bailout Century yang 6,7 triliun itu bisa untuk membeli 446 kapal. Wah, ini kalau kapalnya sebanyak ini, nelayan akan banyak lebih sejahtera. Mereka bisa menangkap ikan di Laut Cina Selatan, bisa menangkap ikan di Laut Sulawesi yang itu sangat jauh. Selama ini di tempat-tempat seperti itu yang menangkap adalah kapal-kapal dari China, kapal-kapal dari Jepang, dan sebagainya. Kemudian seandainya kapal-kapal ini dilengkapi dengan marinir dan pembawa roket, tentu pencurian ikan atau illegal fishing akan jauh berkurang. Ini kalau kita berpikir off of the box. Tetapi kalau kita berpikir in the box, tentu semuanya dianggap susah, ini semuanya dianggap susah. Padahal Allah sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tidak ada perbaikan tanpa perubahan. Dan tak ada perubahan ke arah kebaikan tanpa mengacu kepada syariah. Dan tak akan sempurna penerapan syariah tanpa dalam rangka sistem khilafah. Dan tak akan tuntas menegakkan syariah kecuali dilakukan secara berjamaah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Injinyur Fahmi Amhar. Beliau adalah pakar geospasial dan peneliti ahli di Bapak Sultanat. Dan beliau juga saat ini sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia.